Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini ya al-Fatihah. Alhamdulillah wassalamu ala nabiyyina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني Maqalah Ibnu Samah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah ndika sapa Ibnu Samah ki Ibnu Samah man sapa wangi jarang adu kang Oi nyegoki ora kesertan nyereti ing wong apa dunia-dunia halawata ing manis dunia limai lihi karena condonge wong ilaiha marang dunia ilaiha marang dunia jarang atuh mongko nyegoki ing wong apa al akhiratu akhirat mirarataha ing paite akhirat litajafihi karena bengkang ewangan hasang akhirat. Sapa wae ngendikane Ibnu Samak? Sapa wae sing keseretan utawa kecegokan manise donya? Bab dheweke condong marang donya. Akhirat dadi nyereti dheweke. Paite akhirat dadi nyereti dheweke sebab wong mau menggak saka akhirat nanti. Wong iki nek bergelimang dengan manisnya dunia, itu nanti juga akan bergelimang dengan pahitnya akhirat. Sapa wae sing ngantek apa nyeglegeken enake dunya, esuk glegeken pahite akhirat. Se wong niku nek ya sejauh utamanya ini sejauh tujuan utamanya ini ming dunia seorang akhirat ya randu apa-apa kira dan ketika ya dunia atau dunia iku misalu hautai padane dunia iku misalu hayatin padane ula fiha iku tetap yang dalam hayah semuanya utai upas materi akun lan apa ini ana tolake fawaidu hautai pura-pura faedah haya iku triyakuha tolake haya waqwailu hautai oleh apa ini bebayanine haya iku sumuha upase haya faman mongko sapa wangi ngalimaha kang ngerti sapa wong ing haya yan tapi ngomongko ngalap manfaat sapa wong fitriya kaya kelan tolak ehaya ya tadi itu yang kesasa apa bang min sumia sang upas ehaya minal wangi tidak hasanah nah sejenis ulama ngendika ad dunia misaluha misaluha yatin piha sumun matriyakun perumpamaan dunia iku kaya dini ula ula mau ana racune ini ya ana tombonin bahwa iduha tiryakuha wakawa iluha sumuha faedah dunia itu ya faedah pulau itu ya nenggan nenggan obate mau lan bahayane ulah itu ya nenggan racune mau Faman ngalimaha yantaringu bidriyakya wayantarizu min sumiha. Mula sapa sing faham babakan Allah atau babakan dunya, adawae njibuk manfaat obate lan reksa saka racune. Jadi dunya iki ana obate, ana racune. Ana sing faham iki dijiko obate wae aja dijiko racune. Terus e dunya iku digunakake kanggo tuku akhirat. Kanggo ngamal soleh dijol ke akhirat. Ora dinggo seneng-seneng. Riwayat diriwayatake ana Abu Bakar ini Siddiq, istune Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Iku anfaqa nginfaqe sapa Abu Bakar fi sabilillah. Ing dalam sabilillah 40.000 dinarin ing 40.000 dinar. Fisri ing dalam rahasia. Warbangina alfi dinar dan 40.000 dinar bilang alani ada yang dalam ngedeng atalam yapko sehingga orang tetaplah ketua Abu Bakar apa seon sewiji-wijin dipun riwayatakan bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu iku nginfakake 40.000 dinar fisabilillah kanthi rahasia orang no ngertiin sing mampu kira ngatin warbangina alfi dinarin fil ngalaniya hatalam yapkolahu se'un njur nginfake 40.000 dinar kanti diketoke sehingga piyambake orang duwe apa-apa jadi 80.000 dinar saat dinar ki pirang puluh juta ngecek ke ana dinar ano ya ana mata uang dinar ya ning anu jemengan iki ya anu sak sak keping iki pira regane 250.000 ya sak dinar 250.000 ping 40.000 pira Pak Bu aduh monggo buang ati ping 80.000 250.000 nek ping 4 iki sak juta ping pira ya ping 1000 meneh. 1000 ping 1000 piro? 1 juta ping 1000 piro? 1 miliar. Lah kuwi sing sedekah sire iki rahasiane iki 1 miliar kira-kira. Njur sing ngedeng ya 1 miliar. Njur ngantek ra duwe ra kagungan apa-apa meneh. Kuwi sing diriwayatke ngono lho, sing ra diriwayatke kan akeh banget ya Abu Bakar kuwi ngono to. Iki sing konangan wong iki 2 miliar ngantek entek ting gusis padahal Abu Bakar nek cara sak niki yo sugiye ya konglomerat termasuk bangsawan yang sangat kaya raya to ngantek ra kagungan apa-apa ning kabeh aku jenenge anu ning apa kuwi jenenge jipok obate ula mau ngono lho apa jenenge obate donya mau ora racune. Makna lan setune Abu Bakar iku lam yakhruj ora metu sapa Abu Bakar min darihi saing dalem Abu Bakar salah satu yamin entelu pira-pira dina lima kanana barang lam yasid kang ora nemu sapa Abu Bakar ma ing barang yasturu kang nutupi sapa Abu Bakar biklan ma ora tahu ing ngawrate Abu Bakar njur Abu Bakar iki ngantek ora iso metu saka daleme selama 3 dina sebab ora ana sing nggo nutupi ngaurate. Wah. Ya tenan ana lagi. Wes ndek nang saiki kok ado ngritik ngono lho ya to. Dadi ya dahsyat tenan mulo nek dijamin mlebu swarga sak durunge sedo iki ya stroke ngono lho ya karang ya. Bondo bau pikir nyawa kabeh disetorke Gusti Allah kanggo tuku akhirat ta ya. Saiki rak ming abab sing ditutur. Ning ngomong ta. Lah nek iki Abu Bakar iki kok ngene iki sih. Walam yahdir lan ora sowan sapa Abu Bakar ilan Nabi kan Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Yo rek Abu Bakar ngantek ra iso sowan ning ngersane Kanjeng Nabi, ora ana sing dinggo nutupi ora ta. Fa hadara mangara sapa Nabi alaihi salatu wasalam ila buyuti nisa'i marang bira-bira dalame garwane Kanjeng Nabi. wa fatasalan niti-niti sapa kanjeng Nabi falam yasid mongkaran sapa Nabi sa'an yang siwi-siwi-ci ja'idan ing luweng ala awa ijihina yang ngatanya bira-bira kebutuhan Indonesia. Nah, kanjeng Nabi kan perso kanjeng Nabi anu ngerawi dalem-daleme garwa-garwane kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menginspeksi ngono to, neliti ya. Lah niki ra ono ya sing iso digawake iki. Dadi kabeh iki ya ming sak kadar sing diagem ngono nanti ya luar biasa to. Faja'a mongko teka sapa Nabi alaihi salatu wasalam, kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam ila baiti Fatimah tamarang daleme Fatimah. Pertama mongko nusake sapa kanjeng Nabi li Abi Bakrin marang Abu Bakar. Njur, kanjeng Nabi rawuh ning daleme putrine yaiku Fatimah. Njur, kanjeng Nabi iki ngendikake nek nyusake kahanane Abu Bakar. Maka ngendika sapa Nabi laisa ora ana ngindana ing dalam sanding ingsun apa sing siji-siji nuti kang aweh sapa ingsun hi ingsek di Abu Bakrin marang Abu Bakar kanggo Abu Bakar. Maka dalika lan anjur kanjeng Nabi ngendika wah aku kira duwe sing iso tak kaya Abu Bakar jin. Maka dalika lan ngono susah Fatimah sapa Fatimah tu Fatimah iku tamat. Maka dalika kaya mengono susah kanjeng Nabi Fatimah tu utawa Fatimah iku tamat susah sapa Fatimah. Begitu juga Fatimah ya susah nah, ya ra iso piye-piye ngono. Mengapa sih sodako? Kena. Dunia ngaji ini gigi ngarepe wong-wong sugih ayo, wong lomrat. Mah domenjep, mah anu asalai budu. Wong nak milih dunia ini, nak milih akhirat yang ini gini. Fakhara jama matu sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam inindiha sangersane Fatimah hazinan halai susah wa bagian tetap sapa Fatimah tu Fatimah hazinatan halai susah lima krono barang lam tajid kang ora nemu sapa Fatimah syane siji-siji tu di kang awe sapa Fatimah ing sae jur kanjeng Nabi miya saka daleme Fatimah ya isih dalam keadaan susah begitu juga Fatimah. Bapak Fatimah ya ora iso membantu. Jadi itu salah satu cerita keadaan Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak saya ini kancane presiden adus duit to. Saya kira Abu Bakar ini teman terdekatnya kanjeng Nabi to. Melebihi presiden atau maha presiden kira kagungan apa bu? Saya kiri so salaman ro presiden ni berarti untuk proyek. Ano dah? Bismillahirrahmanirrahim. Wahina zawa jalan ing dalam mangsa ni. Ndau pake utam bucu ake ha ing Fatimah sopan Nabi yang alaihi salatu wassalam anjen Nabi alaihi salatu wassalam min alin saya ngali. Dan ngomongkan imbali sopa Nabi Aba Bakrin Abu Bakar Wa Umar lan Umar Wa Usman lan Usman Wa Usama lan Usama radhiyallahu anhum liyah milu supaya nggawa sapa wong papat mau jihaza Fatimata ing boyongane Fatimah. Faham alu mongko nggawa sapa wong papat mau tahunatan ing tahuna. Apa ini? Kilingan wajil dan lulang matbukan kang disama wawisadatan lan bantal hasuha utawi isine bantal iku lifun ulop wamas bihatan lan tasbeh minan nasaing kelungsu kormo waku janan kendi waki sengatan lan pinggan. Nalikane kanjeng Nabi nikahke Fatimah lan Sayyidina Ali, kanjeng Nabi ki ngundang Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta Usamah radhiyallahu anhum supaya nggawake barang-barange Fatimah. Anjer wong papat mau sing diusung wong papat mau jebulane atau hunah atau gilingan njur lulang njur apa apa isine balung sing disamak njur bantal sing isine mau ya mengku mau lifon tasbih terus klungsu kurma lan pinggan utawa cowek dadi mengku bandane Fatimah. Eh putrine Kanjeng Nabi iki. Wah, saiki putrine menteri ya wis. Rasa putrine menteri, putrine bupati ngono ya wis meblok-meblok. Rasa putrine bupati, putrine camat ngono ya wis. Medeni. Lah iki putrine Kanjeng Nabi mengko. Dadi adek janjane sugih. Asline iki sugih pol. Rasa susah Pak Dwi ada iki sih sugih. Mulai jenenge maklaran ada dadi apa-apa sih luwe sugih bahane putrine Kanjeng Nabi. Fa bako mongko nangis sapa Abu Bakar nang Abu Bakar. Anjur Abu Bakar ndelok kahanan ini terus nangis. Maka lan ndika to matur sapa Abu Bakar ya Rasulullah. Hadza taiki iku jihadu Fatimah. Boyongane Fatimah. Nah, terus matur dhewe Rasulullah lha napa niki anune sing dibeta modale Fatimah niku. Bakal nanti kasawa Nabi alaihi salatu wasalam ya Abu Bakrin ada uta iki jihad iku kasirun akeh. Liman kete wong kana kana sapa iku bidunya dalam donya. Ngendikane Kanjeng Nabi, ya Abu Bakar, iki wis akeh kanggo wong sing ning donya. Wah ngeri tenane. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharajat mangka metu sapa Fatimah tu Fatimah ngarusan hale dadi manten ngale ngatasé Fatimah samlatan tai kemul min sufen saking wulu rugi ngaten ditambal apa samlah fisna ing asara ing dalam rolas apane makanan panggonane. Ditemokke ya ta nggo pakaian pengantene, pakaian pengantene Fatimah iki. Apa iki jenenge kain dari suf saka wulu itu kain yang murah. Kuwi tambalan 12. Lho edan ta iki. Wah, jane bener kamu wis kae dak dadi mantan nggo kaos ora. Atok ae dadi ya rapi po golek wedi cetok. Lah saya tiru-tiru saya dinangali. Dadi wah, ning kamu iki nang omah apa-apa sih? Lah iki Fatimah iki iki tok ana lho. Bar kuwi ya mesti njilih sarunge Sakiman. Sakiman ya age-age nyilih wong men ketularan. Klambine nyata apa, Kang? Lan jenenge ne Parman ya sak kesusu Rabi man. Wa kana ana sapa Fatimah iku tat hanu. Apa ya? Glepung sapa Fatimah asangira ing sangir bilyati kelantangan. Fatimah iku nek arep dar iki ya gawe glepung sangir dhewe nganggo astane dhewe ora dilateni piye-piye. Waktu qira ulan maca sapa Al-Qur'an ing Qur'an bilisan iklan lisan. Waktu fasirulan nafsiri sapa Fatimah ing Qur'an bil qalbi iklan ati. Njur Fatimah iku ya kebiasaane maca Quran nganggo lisan, nafsiri Quran nganggo ati. Dadi maca Quran iki ngen-ngen maknane. Dadi wong tak sengaja iki romanten iki apa ya wiridan bareng isa bareng tak ben dhewe masalah iki. Suwe-suwe itu hanya menjadi rutinitas yang ora dirasake maknane, kadang-kadang mah sempatan turu mbok wae maca dhewe men iso rasake artine. Yang kedua itu Ramadan itu kan harusnya iku kaya anu kae. Kaya wong Hindu duwe hari raya apa? Lampune pateni apa? Hah? Nyepi ya kudune iki Ramadan iki nyepi kok ya. Ramadan itu kan bertapa to. kudune ora ribut gaduh ngono iki ora sebenarnya. Dia apa-apa iki nganggo lebih banyak memakai hati gitu loh. Harusnya loh, idealnya nek para ahli tasawuf ngene Mbah Tim wae biasane ngaji ngono iki ngajine mung 5 menit 40 menit nek Ramadan terus dienggo dhewe itu salat sawang nutuk gitu. Diam ngono lho, banyak diam. Ya dhewe mung iso gumun ya. Paling ora iki mah kesempatan gandeng diam dadi ora ora perlu wiridan bareng. Penak ya bulane diam iki. Astine ngono dadi ora ribut-ribut ora. Bismillahirrahmanirrahim. Nek ya sepen ning tukang ribut ya ora apa-apa ya. Watu hari kulan ngobake sapa ten al-mahda ing lemek biri jeli kelawan sikil maksud apa? Watap kilane sawetara bil ngene kelawan mripate. Lah nek maca Qurane Sayyidatina Fatimah iki apa jenenge? Ngobake lemek iki maksudnya tergetar no. Njur karo nangis no. Jadi itulah Fatimah. Jadi mau coba rani yang nangis, ramung sekedar anu. Jadi dirasakan memang semua ayat Quran itu kan sebenarnya enggak giri sih, tak asli nih. Mau langit we jeblok je nak di delay sa ayat sekolah Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ada aneh Fatimah. Jadi ngopo-ngopo temandang dewe, lakoni dewe, terus ya sergap mau coba Quran, ngen-ngen arti nih. Njur kanan lagi, gregeli nak mau coba Quran, terus karena nangis. Wa imra'atu zamanina tai wong wadone zaman ingsun zaman kita. Hai wedoan saiki. Iku tatribu nabi sapa imra'ah adufa ing terbang bilyadi kelawan tangan. Wa taqtafulan ngrasani sapa imra'ah bilisani kelawan lisan. Wa tuhibulan demen sapa imra'ah adunya ing dunya bil kalbi lan ati. Mata kemizulan padha ngadepi sapa imra'ah bil ngene lan mata. Ngedepi mata kemizulan ngedepi sapa bil ngene lan mata. Lah wong wedok zaman niki, iki dadi zaman kita iki ditulis wis 200 tahun iki. Iki secara umum kuwi senengane ming nabi terbang, maksudnya iki hiburan lho. Senenge hiburan. Nek saiki ora ana boter bang, ana terbang wis termasuk ibadah saiki ya ngono. Nah, maksudnya iki ya ming nyetel sinetron. Njur karo ngrasani. Njur atine iki demen banget karo donya. Njur mripate minggu kedap-kedap, maksudnya iki ya ora tinggu nangis. Nah. Pakai pamongkol kepriye tatkulu bisa mlebu sawah jannah ta ing swarga ae njur kepiye lek arep mlebu swarga nek ngono kuwi ngono ta. Te ya pancen anu ce ya angel ya bane ya nek dirasake angel iki nek wong ki wis arif billah ngono iki kahanan apa kaya Fatimah bareng iki ya tetep bahagia happy. Nah kalau kita itu tidak punya apa dan aku randi rokok kok susah berarti iki urung anu. Urung tekan kuwi kan itu. Randi dhe tok susah arep foto ratu klambi kok susah lah kuwi urung tekan. Dene apa-apa iki ra krasa. Sing krasa iki mek akhirat. Njur gampang banget nangis. Nang asih ora ketok-ketok ke anu ta. Merebes mili. Njur apa-apa ki bosen to. Karo donya ki bosen, apa-apa ki ngene iki ya kayak jalur gitu. Nek urung ki ya piye? Amun janjane poso iki kan judule iki kan langal lakum tatakun anu supaya kalian itu menawa-menawa sira kabeh iku do takwa supaya kalian itu bertakwa. Dadi ukurane iki takwa. Nah, dalam keadaan zaman seperti sekarang ini di mana-mana gaduh dan ribut itu ya kita kembalikan bahwa poso itu ya meneng dia mana tu antai sopo saya nak awal albantani nanti kalau saya api api meneng ki poso no. Jadi maksudnya ki pernah pernah ki jadi saya ngape ki meneng terpaso mana tu atau poso ki saya ngape meneng mana tu utawa hakikat poso ki meneng kan itu diam diam dari hal-hal yang tidak perlu hal-hal yang berbahaya. Di banyak merenung. Ya berarti kok ora deres wae. Ya jare kan banyak merenung. Nah iki aja meneh kok merenung deres wae ora. Ana to. Akeh deres wae karo merenung, ndah e ora deres. Aki ngalamun ana to. Nang ngene. Abi ya arep merenung nggae teh ora enak. Iku tak kok rada enak iki. Iki rada enak iki. Ibune Sora aja mesti nggo awake dhewe ngene. Itu sebenarnya itu bukan masalah tehnya, bukan masalah. Kalau apa-apa itu dilakukan dengan kesungguhan hati, itu mbok nganggo teh caplek tetap enak. Ngono lho, ora usah kudu carut ijo. Ngono lho. Tapi mbok nggo carut ijo kan nek ora sepenuh hati, nek ming waton, nek ming gedubrasan, ora enak rasane. Itu lho. Sebenarnya mengantek tak duk ke pendekar teh si Rahmat tak kon ngajari meneh cara seni membuat teh. Iki maksudnya itu kan wah iki cah pondok iki anu iki. Gedubrasan iki apa-apa gitu, tiwatan gitu. Tapi mungkin karena banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Dan yang mengerjakan yang tidak ya tidak dan ini. Nah, harusnya itu kan semua mengerjakan gitu. Sehingga ora kedobrasan apa-apa ki ana anune rasa. Di mosok kembali kan Pak Wisnu wis sudah kehilangan taste ya, sudah kehilangan apa ki taste ki Pak. Nek cara jawane. Itu harus di anu bapak ki sak ngertiku ki mbiyen nek ning pondok ki nek ngombe wedang mesti enak banget. Lah kok ki ora enake piye ki? Wah ki berarti ki santrine iki kan anu sebenarnya pengolah wedang itu kan santri. Di ana apa ya Mbah Kiai ngali terus Pak R orang ngene dadi kiai dadi wong ampuh ora taki pinter nggae wedang kan. Ana to. Le masa kitab ora ditung pinter le nggae wedang. Itu artinya memang penjiwaan yang dalam kan. Nah, pendekar-pendekar Shaolin ya, seni anu membuat teh. Ngono to, cara menyajikan. Jangan kan membuat cara menyajikannya nang nggon Redcliffe ya, ngono. Oh, salah. Itu sebenarnya bukan sekedar nggawe teh macam oh ming donya iya, tapi itulah cerminan pribadi kita. Itu lho. Sebenarnya gitu nek mbahnya zaman biyen ngono iki nek oh ya cara misalnya gampangnya misalnya kok iki rada anu ya rada atau primordial atau ngasobian wedang teh nokromo itu berbeda dengan yang lain. Karena ya memang punya tradisi kan. Nah itu karena ada pesantren mbuh wedang teh nokromo saiki enak ra kangkleh mbuh gitu. Biyen ki enak mlangi ya karena memang ada senine. Nanti ning Glagah Ompo ra ini suguh teh ngono ki ya enak banget. Ya memang itu bagian dari anu sih. Di pondok ora kedubrasan. Pondok itu rasa sekedar kecerdasan intelektual, rasa sekedar maca kitab. Sekarang banyak pondok yang begitu, anata. Jangan ikut-ikutan. Pondok itu rasa, kalau rasanya tadi, apapun kaliannya tadi, ujiannya minta ngliwet barang ini, jadi asli ini. Nah, ini tadi, ayo tadi. Minimal ya pinter gawe dang teh engko iso gawe warung wedang. Lah saka pondok gawe warung wedange ra iso, gak isone apa, maca kitab ora. Quran apa yo mboten piye. Di seninya itu di situ. Jadi istilahnya mat-matan lho nek cara Pak Bu ki iso mat-matan. Kuwi urung memenuhi syarat ilmu gawe teh modele simbah wae pacarane iki apa banget. Tuh banget sekolah ngotok sekolah ngopo. Terus ngetok kowe. Lah iki jajal dayane do gawe teh iki sepiro anu. Apa perlu lomba enak-enakan gawe teh. Nar cepet entuk bojo iki kudu pinter gawe teh iki. Apa hubungane? Jadi ora gedubrasan apa-apa iku ora ngawur ora waton nganggo rasa. Cara berjalan, cara berbicara, cara. Ku kene jenengan ya ming waton anu improvisasi nekat. Lah itu wis masalah iki wis kono iki wis katam kok ya. Itu to, kaya numpak pit enak wis katam iki. Numpak pit aturane alon-alon, numpak motor iki alon-alon, setange dicekel sing bener, konsentrasi, ora ming-amingo kan ngono. Itu aturan dasare to. Anak-anak jerkwe waroh padane tong setan kaya to. Numpak motor malah dipitet barang gini dipitet kayak lepas tang barang ya fan wis ahli. Ning nek urung jedak numpak motor kok kedet, nabrak pedet. Ngono to. Sampe bagi nganggo rasa ngono lho. Nganggo rasa. Lah rasa itu anggere lakukan icik ya iso ngrasake. Njur apa-apa iki ora ngono, ora nesu ngono lho. Wah, nesu ki angel tenan. Pancen wong iku kudu iso nesu, kudu iso galak. Ning angel iki ngecakke nesu, ngecakke galak ki angel, ngono lho. Jadi oleh karena itu yang pertama-tama itu sekali lagi jangan marah, la taghdab. Nah, pelajaran Kanjeng Nabi yang pertama itu ketika mendidik akhlak salah satu sahabatnya ming satu tuh la taghdab, jangan marah. Ngono lho. Begini Kanjeng Nabi ora dupa yo medeni ya ben Kanjeng Nabi wis ahli. Ngono lho. Gune Sayyidina Umar yo medeni ya ben wis ahli kan. Nek sira ahli ming la taghdab wis cukup kuwi. Ngono lho. Iki diamalke tenan, ra nesu ra brengut, ya ta? Wes kuwi melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, ora usah kesusu, ora usah bedigasan, dengan tenang, itu nanti ketemu, ngelmu iki ketemu. Nek saya bedigasan ya angel. Bismillahirrahmanirrahim. Iki poso ya, dadi poso iki pancen bertapa to nanti. Apa dirasake di anu. Aja menawa kok kuwi ya nggih. Mau bal-balan wong 55 apa gitu? Hah? Futsal ini rakon leren, raleren ya. Jadi antara dia kan padahal kancane do ting celongop, betul? Sabar bareng ting celongop ngante, mau ngapa ngop? Bila ini rakon leren, jual leren, tenan jangan nekat tenan gak. Itu ngonoi kok dunia ya, di menit itu, aku menit sekian masuk. Konco kuwi sesemene menit sekian saya harus keluar tanpa disuruh. Harusnya begitu, ngono to. Ora mah nanjak ke. Beda ya. Bocah ya. Nah gitu-gitu janjane iki perlu dianu wis esuk malam Minggu mesti balapan leren gitu. Mah ra ono sing main, tanjake dhewe bar, tenange bar gitu. Lah ngene lho, banyak hal yang harus dianu ngono lho, harus dibenahi diri kita itu harus dibenahi. Jadi sekali-kali ilmu agama itu bukan sekedar wakola, wahukia. Bukan sekedar itu, ngono lho. Bukan sekedar fangala, huwa fangala, hum fangalu, bukan sekedar itu, ngono lho. Al ngawari dusani, oh bukan sekedar itu, gitu loh. Tapi menerapkan dalam diri kita itu, dalam jiwa kita itu menjadi pribadi yang ya, yang semestinya. Tidak harus akhlakul karimah puncak, loh. Ya semestinya lah. Yang santun, yang baik, yang lembut, yang penuh perhatian, yang. Jadi weruh awake dhewe iki ayem, jadi. Siap menolong, siap membantu, bukan siap memarahi, bukan siap menyalahkan, bukan siap menuding, bukan. Ini betul-betul orang yang entengan, yang atine ya, dan seterusnya. Memang berat neng pondok, dari santri mungkin iso mengamalkan itu nanti di luar pondok akan lebih mudah lagi. Karena aku ya menyadari bahwa neng pondok iya, nggone sek-sekan, karaktere bocah sijilan di sini ya warna-warna, anak-anak wong pirang-pirang kan gitu. Itu memang godaannya berat, tapi kalau bisa menjaga integritas pribadi seperti itu, nanti di luar akan lebih enak lagi. Jangan karo kancane sing sekulino mureng-mureng, nyentak-nyentak, mbrengut. Karo kancane ora patek kenal minder lah itu salah. Jadi apa ya, hadapilah dengan senyuman. La taghdab fatabassam. Jangan marah, maka tersenyum lah wis kuwi wae wis diamalkan ora ngguyu-ngguyu nyengenges ya ora kok grandong bukan begitu. Tapi betul-betul dari hati ini lho. Ngerti-ngerti kok ramai meneng wae ngerti-ngerti cerita tentang hantu dan tenan kaget ya. Hantu ya apa ngaji ki ora ono hantu-hantunan. Jangan bercerita soal demit, soal hantu, soal anu pada anak-anak kecil. Berbahaya itu. Jangan sekali-sekali ora gelem turu di kono ana medhi wae jangan itu, wah itu pembodohan itu. Kita harus tanamkan pada anak-anak kita, wong ngaji iki setan radoyan demit randulit ngono memedi wedi ae dhewe wong aji ngene lho. Jadi kita anu seperti itu anu lho, kita tanamkan seperti itu dan memang seperti itu ta wong aji kan diwedeni ta. Nah, memedi-medi setan-setan kuwi kan memedi-medi iki ra ming setan edan ta kuwi. Ming ra normal lho, kudune nggodho menungso kan maksiat kok malah ming hele-hele ngopo kuwi. Iki setan SLB ngono lho. Nah, setan SLB iki ra wong aji wedi, ngono ta. Nah, sing rapatek wedi karo wong ngaji ki ya setan sing pinter-pinter kuwi cerdas-cerdas kuwi nggodho maksiat kon ngureng-ngureng kancane barang ngono kuwi kon suudzon kon ngrasani kuwi lho. Dadi aja tok wedeni karo setan-setan SLB kuwi atane anake mah dadi sak ngisore SLB. Wah wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mula wong ngaji kok diwedeni kuwi agek dadi SLB. Nek tak ana pahami kuwi. Lah ning kuburan kok gitar edian to kuwi. Nang weruh kuburan wae ra kelingan pati ngendikane Kanjeng Nabi, wae haka, celakalah kau anu. Weruh kuburan edhe ra kelingan pati itu sudah tanda yang berbahaya. Mah ning kuburan gitaran gitu. Yo nek gitare sufi ya iso ngene debu ngono. Jadi musik sufi. Nah, ini kok kepethuk pocongan ya berarti iki sang isore SLV. Ngono gitu. Jangan seperti itu. Ya ono wong sing luweh anu meneh. Nang kuburan malah tinggu pacaran bareng wae kuwi wis. Jian sak ngisore SLV wae, sak ngisore, sak ngisore, sak ngisore wis kabeh. Dadi weruh kuburan iki ra kelingan pati itu bahaya lho, ngendikane anjenengan. Orang yang beriman itu kalau melihat kuburan itu teringat kematian minimal itu. Ngono jek kerep liwat kuburan nek kira-kira ra kelingan pati. Lha kuburan ditembok iki men ndora patek kelingan. Nah ning tembok itu kalau mengingatkan tentang kuburan ya kudune kelingan tentang pati. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kharajan Nabi alaihi salatu wassalam wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.